tahu ceritaku ini. Lindungilah Tuhan hamba yang dina-dina dari azab dan sengsara selama di dunia. Beginilah rasanya. Ayah dan ibunda. ayah dan ibunda. Tiada lagi ayah dan bunda. Semua hidup